atau lahan yang teman-teman bisa saksikan untuk pengembangan tingkat ibtidaiyah. Jadi di ibtidaiyah ini nanti kita siapkan dasar-dasar keagamaan, khususnya Al-Quran sampai 30 juz. Kemudian insya Allah di wisuda di Mekah dan di Al-Madinah, Al-Munawwarah, yang akan dilanjutkan nanti tahap SMP atau Tanawiyah kalau di kita, kemudian Aliyah SMA-nya. Satu tempat yang lain yang nanti kita akan ke sana untuk saya sampaikan juga sebagai pertanggungjawaban bagaimana teman-teman berwakaf di lahan dan pengembangan untuk pembangunan. Untuk yang ini, alhamdulillah kita sudah ada murid sampai di kelas tingkat 2 mau ke tingkat 3, jadi kita siapkan. Ini kita sedang buatkan kurang lebih 3 lantai ya untuk mengakomodasi proses pembelajaran calon-calon ulama kita, dan nanti insya Allah saya juga tunjukkan kepada teman-teman desainnya yang bisa Anda lihat ya berikut ini ditampilkan. Nah, ini lahannya teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah saat ini sudah dipasang untuk fondasinya ya, fondasi dasar tentunya. Ini sebelum pengurugan ada borpel terlebih dahulu, beberapa di teman-teman bisa lihat sudah dilubangi, dan kita sudah dapatkan juga sumber air yang cukup jernih, nanti kita bisa lihat. Dan ini yang sudah kami siapkan sampai dengan saat ini. Nah, untuk pembangunannya sendiri teman-teman sekalian, ini membutuhkan dana kurang lebih ada 7 miliar rupiah. Ya, mudah-mudahan dalam pengembangannya ada yang Allah titipkan kepada saya ataupun teman-teman semua untuk mewujudkan ini semua. Ya, dalam setahun ini kita harapkan bisa selesai. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian untuk berinvestasi, berwakaf, sehingga menjadi bagian dari gedung yang bisa menyiapkan kader-kader ulama ke depan, dan tentunya spesifik menjadi ahli Al-Quran. Bayangkan di sini akan terjadi anak-anak menghafal Quran sampai lulus ya, sampai 30 juz dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan berapa insya Allah pahala banyak bisa dialirkan. Pun demikian bagi saudara-saudariku yang akan menekolahkan misalnya atau menitipkan anak-anaknya di sekolah kami bernama untuk ibtidaiyahnya ya, AIS, Akhyar International Islamic School. Jadi kelasnya udah internasional karena kita juga bekerja sama dengan kampus-kampus di Timur Tengah untuk kurikulumnya. Ya, ini sudah berjalan dengan Al-Azhar. Kami juga sedang koordinasikan dengan Madinah, dengan Ummul Qura, sehingga anak-anak SD ini sudah mendapatkan pendidikan dasar selevel dengan kampus-kampus tadi yang dasarnya ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan lancar. Sekali lagi saya mengajak teman-teman sekalian untuk membantu menyempurnakan bangunan gedung yang insyaallah tahun depan sudah kita bisa siapkan. Kurang lebih dana yang dibutuhkan 7 miliar rupiah, dan mudah-mudahan terkumpul dan bisa maksimal untuk kita bangun gedung, dan tentunya kita akan lanjutkan ke pesantren tingkat SMP dan SMA-nya yang nanti saya akan tunjukkan lahannya ke teman-teman. Dengan izin Allah di tahun ini akan mulai masjid dibangun untuk lahan yang ma'had setingkat tsanawiyah atau SMP, dan tentunya kedepannya ada aliyahnya. Demikian teman-teman sekalian, dan satu lagi yang penting diingat bahwa di pesantren yang kami konsep itu dari KB kami siapkan ke TK, ibtidaiyah, SMP, SMA. Jadi investasinya hanya sampai dengan tingkat aliyah atau SMA di kita, sedangkan S1, S2, S3 kami siapkan beasiswa sampai selesai doktoral dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi. Terima kasih. Bagi Anda yang berminat untuk berdonasi, Anda bisa sampaikan ke rekening berikut ini. Ya, langsung ke rekening yayasan Quantum Akhyar Institute, sehingga dengan itu bisa dioptimalkan. Adi Hidayat dari lahan Akhyar International Islamic School. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah telah memberikan karunia begitu besar kepada kita dengan memberikan kesempatan pada kita untuk menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan di tahun 1442 Hijrah. Izinkan kami, khususnya saya Adi Hidayat, ingin memberikan doa yang terbaik dan memohon kepada Allah semoga Ramadan tahun ini menjadi lebih mulia, lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Guna berikhtiar menuju kebaikan tadi, insyaallah channel Adi Hidayat Official akan menampilkan beberapa panduan-panduan dan juga motivasi-motivasi beribadah selama Ramadan. Di antara paket dimaksud, insyaallah selama bulan Ramadan akan ada edisi kajian Aku Suka Ayo Kultum Sejenak untuk Berbuka. Setiap sore menjelang maghrib, insya Allah. Ada murotal bersama keluarga besar STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, yang akan diputar setiap hari satu juz selama 24 jam insya Allah, yang membantu teman-teman ahli Al-Quran untuk bisa termotivasi dan menguatkan hafalannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. ada insyaallah kajian juga pendukung semacam Kitabus Siyam, hadis-hadis yang akan kita bahas terkait dengan esensi puasa, yang dengan itu mudah-mudahan memberikan kekuatan bagi kita dan kemantapan untuk menunaikan ibadah siam Ramadan. Dan yang paling spesial insyaallah juga akan ada perlombaan musabaqah ya, untuk teman-teman sekalian khususnya dari kalangan adik-adikku juga terbuka untuk umum. Nanti kami akan umumkan khususnya yang terkait dengan hafalan Al-Quran dan adzan. Insyaallah segera akan disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan Ramadan kita lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adi Hidayat mewakili seluruh keluarga besar Kuantum Akhyar Institute menyampaikan selamat menunaikan ibadah siam Ramadan. Tetap semangat, rajin beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam usii nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, alhamdulillah terhubung kembali lewat kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Hari ini telah sampai kita di tanggal ke-12 ya, bulan Ramadan. Tak terasa ini sudah 12 hari menunaikan ibadah siam. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, siam kita, kemudian qiyam kita, salat, rukuk, sujud dan terkhusus doa-doa kita semoga berkenan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengabulan terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pun yang lebih penting adalah di antara itu semua semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada waktu berlalu, bahkan berlangsung di hari-hari Ramadan 24 jam setiap hari kecuali menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita uraikan di pertemuan lalu, bahkan ini disebut dengan Ramadan sebagai isyarat kepada kita salah satunya Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa, menghanguskannya seperti sinar terik mentari membakar dan menghanguskan setiap benda yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah kita masih dalam kajian Kitabus Shaum karya Imam Al-Bukhari. Kini kita akan masuki bab ke-7 ya. Bab juga yang tidak kalah penting dari hadis-hadis terkait Kitab Shaum yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini menjadi petunjuk yang penting bagi kita bagaimana mengisi rutinitas kegiatan Ramadan yang ditunjukkan atau bahkan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya kira ini kita berada di Kitabus Shaum, kitab ke-30. Kalau yang kitab biasa sama dengan saya seperti ini. Nanti bisa dilihat di halaman 282 ya, sebelah kiri paling atas nih bab yang ketujuh. Kalau mungkin berbeda, yang Anda mungkin ada syarahnya ya, mungkin syarahnya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani atau yang karya yang lain itu kan boleh silakan dicek disamakan babnya bab yang ketujuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, bab yang ketujuh. Babun ajwadu makan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Masyaallah, ya kan? Ini selalu ada variasi ya di pemberian bab ya, atau subtema di kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau tema besarnya disebut dengan kitab seperti sering saya uraikan, kemudian subtemanya disebut dengan bab. Kadang-kadang beliau mengidhofatkan misalnya bab ya wujub siam Ramadan, atau bab wujub ya shaum Ramadan, bab tentang dalil kewajiban puasa. Kadang-kadang beliau bikin jadi umum gitu kan. Jadi umum jadi mubtada khabar, kemudian selanjutnya nanti mubtada khabar lagi menjadi sifat kepada babnya atau bayan gitu kan. Seperti misalnya babun as-shaumu kafarah. Masih ingat ya di bab yang kedua itu di Kitabus Shaum. Ya, hadza babun as-shaumu kafaratun. Pun demikian di sini di bab yang ketujuh teman-teman sekalian, babun gitu kan. Babun ajwadu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Ini seperti dengan bab yang ketiga. Tadi saya sebut kedua, ketiga ya. Babun as-shaumu kafaratun. Di sini pun babun, asalnya hadza babun. Ini adalah subtema yang masih terkait erat, terkorelasikan dengan pembahasan kitab As-Shaum yang terkait dengan segala hal penunaian puasa. Apa isinya? Ajwadu ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Masyaallah. Ya masyaallah, masyaallah. Tentang hal terbaik. Ya ajwad itu yang paling berkualitas, yang paling bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi beli barang, misalnya dalam konteks barang ya, kita mau beli makanan atau kita mau beli misalnya pakaian, orang Arab berkata ishtibagha gitu kan, atau madza turid. Ya, madza turid. Jadi kalau di bahasa orang Saudi ishtibagha, kalau misalnya di bahasa orang Libya shintibi, shintibi kan, madza turid. Tapi kalau yang fasih kita katakan di bahasa yang fasihnya, fasih itu yang semua orang Arab memahami, itu bahasa Al-Qur'an. Makanya dari Al-Qur'an turun grammar. Ya, jadi jangan Al-Qur'an kemudian harus dicocokkan dengan gramatikal umum. Itu keliru, artinya belum ngerti bahasa Arab. Jadi turunan gramatikal bahasa Arab itu baru lahir ya, ketika mengambil pemaknaan dan pembelajaran dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sebetulnya standar pusat kebahasaan. Jadi kalau ada orang datang kekinian ngoreksi Al-Qur'an, nah itu kurang baca, kurang belajar. Ya saya pernah lihat tayangan di salah satu YouTube tuh ada orang berani mengoreksi Al-Qur'an, bahkan nulis buku katanya nggak sesuai dengan standar bahasa Arab. Berarti dia telat lahir itu. Dia telat lahir, kurang referensi. Ya orang jahiliyah aja menjadikan Al-Qur'an sebagai referensi kebahasaan. Ya, dan mereka paling fasih bahasanya. Ya, makanya Al-Qur'an diturunkan itu untuk memberikan gambaran tentang kefasihan bahasa dan mereka mengakui kefasihan Al-Qur'an. Ya, makanya nggak ada yang pernah nanya. Saya belum pernah dengar ada Abu Jahal misalnya diriwayatkan bertanya, apa tafsir dari Alif Lam Mim? Apa tafsir dari Yasin? Apa tafsir dari ini? Tidak, mereka paham. Mereka mengerti. Makanya Omar itu, ya saking kerasnya terhadap Nabi asalnya, Nabi mendoakan, itu baru dengar Toha. Toha langsung lembut, saking ngertinya. Ya Toha, dengan lembut, tek. Manzalla alaikal Qur'an li tashqa, langsung. Tiba-tiba ada kelembutan, tiba-tiba masuk Islam dan sebagainya. Itu baru bacakan 1-2 ayat, langsung lembut. Anda dibacakan Yasin satu surat Al-Kahf tiap Jumat dan sebagainya masih keras juga, ada yang aneh gitu kan. Nah, maka di sini kalau kita ingin berikan kualitas terbaik itu Al-Qur'an jadi standar gramatikal dari seluruh turunan bahasa Arab. Ya, nanti di situ setiap daerah punya bahasa lokal. Ya, dialek kayak kita di sini di Indonesia kan, bahasa Indonesia, bahasa persatuannya bahasa Indonesia gitu kan. Tapi kan di daerah-daerah punya bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa daerah. Ya seperti saya misalnya kan Abdi di Jawa Kulo gitu kan, orang Betawi misalnya Ane dan seterusnya kata bahasa Arab anak dia. Nah jadi itu yang standarnya. Nah kalau kita ingin katakan misalnya madza turid, ya orang Arab tanya kita sedang belanja misalnya kan atau cari sesuatu, madza turid hadzal kitab fi hadzal mawdhu', saya pengen buku ini di judul ini misalnya, saya pengen buku tentang tarikh, ya, tarikh al-Islam, tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kan karyanya banyak. Ya, madza turid? Ayyul mu'allif turidu? Yang pengarang yang mana yang kamu penginkan? Nah, Anda belum tahu pasti yang mana, tapi Anda pengen yang terbaik. Maka Anda katakan ana urid ajwada. Ya, ana urid ajwadahu. Ya, saya pengen yang paling bagus kualitasnya. Ya, atau pakai alif lam, ana urid al-ajwad. Ya, atau beli misalnya ini baju, Anda katakan saya pengen kualitas yang paling bagus, ana urid al-ajwad. Ya minal kumash, yang kainnya yang paling bagus. Nah jadi ajwad itu yang paling kualitas, paling bagus, paling baik ya. Makanya dari sini ini punya akar dari kata jaudah ya, jada ya judu gitu kan. Kemudian di situ ada turunan lagi hybrid katanya, dari fasihnya ada kata tajwid, pernah kita temukan ya, jawada yujawwidu tajwid, dan membaguskan kualitas ya, membaguskan sesuatu. Kalau dibawa ke ilmu bacaan tajwid, maka diarahkan ke bagus kualitas bacaannya. Bagus dari pengucapan hurufnya, bagus dari makharijnya, bagus sifatnya dan sebagainya. Makanya kalau kita ngaji ilmu tajwid, saya ambil contoh misal dulu saya 97 belajar tajwid kitabnya Hidayatul Mustafid. Ya, Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. Enggak tebal, tipis banget ya, tapi isinya bagus, padat, ringkas. Ya, at-tajwidu lughatan al-ijtiyanu bil-jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bihaqqa wa mustahaqqa min as-sifati wal mulud wa ghairi dhalik kat-tarqiqi wa tafkhimi wa nahwihima. Ya, ma ghayatu ilmu tajwid ghayatu bulugh an-nihayati fi itqani lafdh al-Qur'ani 'alamatu luqiyyah min al-hadrat an-nabawiyyati as-sahihiyyati wa qila ghayatuhu saunul lisani 'anil khata'i fi kitabillah ta'ala. Ya kan? Nah, apa artinya ilmu tajwid itu? Mendatangkan sesuatu yang berkualitas, yang bagus, al-itsyanu bil jayyid. Jayyid pun seakar dengan tadi, kata tadi, jada ya judu gitu kan. Di situ dari kata jayyid, tajwid, ya termasuk ajwad, mendatangkan sesuatu yang berkualitas. Ya, kalau kita istilahkan dalam konteks yang belajar tajwid, ya suatu ilmu yang diketahui dengan ilmu itu cara melafadzkan Al-Qur'an dengan benar, sifatnya, madnya, tebalnya, tipisnya dan sebagainya, sehingga sesuai dengan yang dicontohkan atau ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di sini ada babun hadza babun, kan ini adalah pembahasan satu subtema yang sangat penting yang enggak bisa dipisahkan dari tema tentang shaum. Ya, apa yang enggak bisa dipisahkan nanti kita lihat ajwad makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan, ya. Jadi adalah segala yang dibiasakan atau kita ambil bahasa ringkasnya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung selama Ramadan, dan ini yang terbaik di antaranya, yang paling berkualitas. Jadi kalau Anda misalnya ingin melihat kegiatan-kegiatan Nabi, aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin kita melacak apa yang dikerjakan Nabi selama Ramadan dan kita urutkan berdasar kualitasnya. Ya, ini yang kualitas biasa, ini yang standar, kan? Ini yang menengah, ini yang paling tinggi, yang bagusnya. Nah, ini Al-Imam Al-Bukhari menempatkan di antara pembahasan ini di bab yang ketujuh, yaitu kegiatan Nabi yang paling berkualitasnya, yang paling bagus gitu kan. Apa itu? Nanti kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza babun ajwadu ma makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Ya, ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung selama Ramadan beliau yang penuh kualitas, yang bagus. Jadi ada kana, ada yakun. Ya, kana berarti sesuatu yang telah berlalu, yakunu yang dibiasakan terus. Jadi ini bagus sekali takbir atau pengungkapan kalimatnya. Ini pernah berlangsung di masa Nabi dan Nabi biasakan selama Ramadan. Jadi kalau masuk Ramadan enggak akan pernah keluar dari kebiasaan ini. Ya, jadi bahasa berpikirnya begini, Nabi aja selalu always, enggak pernah never saat Ramadan. Ya, masa kita yang bukan Nabi meninggalkan itu, gitu kan? Nah, jadi kita coba maksimalkan ini. Hadisnya nomor 1902, ya, hadis nomor 1902. Ya, teman-teman, ini biasa ya, sekitaran kita sedang juga ada renovasi, jadi kalau Anda mendengar intro, ya intro pemotongan keramik atau yang lainnya, nah itu berkah insyaallah. Itu berkah karena nanti ada tempat-tempat yang kita sesuaikan. Baik, hadis nomor 1902. Qala haddathana Musa bin Ismail haddathana Ibrahim bin Sa'ad akhbarana Ibnu Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Uthbah an Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Jadi di sini teman-teman sekalian, rawi yang menghubungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sumber informasi hadis ini bersumber dari sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya junior, saya lekatkan pada kehidupannya di masa Rasulullah, ya. Ya, karena sahabat mulia ini Ibnu Abbas ini lahirnya tahun kalau Masehinya 619 Masehi. Ya, 619 Masehi. Nanti usianya 68 tahun sampai beliau wafat. Ya, jadi sepeninggal Nabi masih hidup, dan ini lahir ya beberapa masa sebelum Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi masih dini, masih usia-usia belia gitu kan lahirnya, makanya saya kategorikan ke kelompok sahabat junior. Jadi kalau sahabat kita bagi ke dalam 3 golongan, itu kan sahabat junior, terus di kalangan pemuda milenial pada saat itu, kemudian sahabat senior. Maka kita temukan di golongan junior ini ada beberapa orang yang uniknya nama depannya semua sama, Abdullah. Seperti anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas, kan? Abbas itu beda usia dengan Nabi kisaran 3 tahunan lah kurang lebih, kan? Nah, Abbas ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Abdullah. Ya, Abdullah. Dan Abbas ini profesinya beliau seorang, kalau kita pedagang ya, pebisnis itu kan, kadang merantau kemana gitu, berdagang, berjualan dan sebagainya. Nah, di antara sekian anaknya nanti ada anaknya juga yang namanya Fudail. Ya, Fudail ini nanti yang dikisahkan membawakan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di akhir penghujung kehidupan beliau sebelum wafat. Kan dikisahkan nanti berwudu kan, terus kemudian wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu yang bawakan air wudunya, ada riwayat menyebutkan Fudail, ya. Baik dikhidmatkan kepada Rasulullah, kemudian yang kecilnya itu diinvestasikan ya, untuk belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tahu Abbas radhiyallahu taala anhu itu tahu beliau punya aktivitas kesibukan, yang hasil kesibukan itu pun akan disupportkan pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Itulah hebatnya. Jadi iman yang kuat itu, teman-teman, itu membuat orientasi kehidupan kita itu akhirat. Jadi dunia itu cuma ya numpang aja untuk kita jalani sesuai kebutuhan kita, tapi semua bekal itu dipandang adalah bekal akhirat. Ini cara berpikir yang sangat luar biasa. Semua sahabat Nabi begitu. Jadi mereka itu benar-benar yakin. Makanya mereka dalami betul yang Al-Baqarah ayat keempat itu, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin betul. Yakin betul. Kan itu levelnya dinaikin kan untuk menguatkan keyakinan. Padahal iman aja, itu kan iman yakin tanpa ragu. Ya, yakin tanpa ragu. Jadi kan ayat ketiga itu udah alladzina yu'minuna. Ya, yu'minun dibuka dengan iman, yakin tanpa ragu. Karena yakin tanpa ragu itu dia cari bekal akhirat. Ya, kalau enggak yakin, ngapain kita sholat, ngapain kita infak, kan? Itu kan untuk kebutuhan akhirat kita, ya kan? Karena kita yakin setelah kematian, setelah kita wafat, itu kan pintu gerbangnya. Ya, pintu gerbang yang mengantarkan kita pada rahmat Allah, dengan rahmat itu bisa dapat surga. Jadi, ada rahmat, dengan rahmat dapat masuk surga, ya kan? Dan kita kan pengen ke surga, artinya pengen rahmat Allah. Nah, pintu gerbang itu kematian. Jadi, kalau ada orang pengen ke surga kemudian tapi nggak pengen meninggal, nah itu mimpi mimpi yang nggak nyampe-nyampe gitu ya. Setiap kita pasti meninggal, makanya wafat itu keniscayaan pasti terjadi. Tinggal persiapan aja. Nah, waktu kita menuju ini disebut ajal namanya. Quran surah ke-7 ayat 34. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat ya, itu semua, bukan satu dua orang, punya batas waktu kehidupan. Nah, jenjang batas kehidupan itu yang disebut dengan ajal, itu yang mengantarkan kita pada rahmat Allah. Kalau sudah tiba enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Ya, karena itu teman-teman sekalian, penting bagi kita mengambil visi kehidupan ini. Nah, Al-Quran memberikan kekuatan pada jiwa untuk meyakinkan itu dengan lebih. Makanya ketika masuk kepada bab akhirat, kan, bab akhirat di pembuka surah Al-Baqarah di ayat yang keempat itu, penutupnya wabil akhirati hum yuqinun. Dan untuk urusan akhirat mereka betul-betul yakin. Karena yakin itu semua aktivitas kehidupan dunia itu diarahkan untuk memenuhi bekal kehidupan akhirat. Begitu cara berpikirnya seorang beriman itu. Ya, seorang beriman, karena seorang muslim belum tentu beriman yang sejati, yang sesungguhnya. Ya, muslim yang sesungguhnya itu adalah ketika dia beriman dengan lisan yang mengatakan saya mukmin, saya beriman, maka iman itu masuk ke dalam jiwanya. Ya, nah di jiwa itu menumbuhkan keyakinan yang kuat sehingga memberikan pancaran pada seluruh anggota tubuhnya untuk membuktikan keimanannya. Dan di antara pembuktian itu adalah mengejar kepentingan akhirat. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu walaupun di sini seperti Abbas radhiyallahu taala anhu misalnya, beliau bisnis ya, perdagang apa. Nah, itu semua apa yang dihasilkan itu untuk mendukung kepentingan akhirat. Jadi yang dunia itu ya pakai secukupnya aja. Ya, enggak dilarang kita kaya, malah disupport, silakan kaya dan sebagainya supaya hidup kita bisa nyaman dalam konteks beribadah. Ya, ada ruangan untuk salat, bisa dipakai kendaraan untuk mengantarkan ke majelis ilmu. Dan ketika kita merasa ini loh, saya nih cukup ya. Kalau saya selalu begini cara pandangnya. Misalnya saya di rumah ada berapa orang gitu kan, istri, anak-anak dan sebagainya, dan tanggungan kita. Terus kita ukur nih. Misal kebutuhan kita oh dapatnya saya 5 juta nih kebutuhan saya. Tapi kalau Allah kasihnya 10 juta gitu kan. Nah, boleh jadi kita mesti petakan 5 jutanya ini untuk apa nih? Ya, 5 juta pertama kan bekal kita untuk kecukupan masalah dunianya dan itu pun untuk mempermudah ibadah. 5 juta lagi kita harus perhatikan. Wah, ini bekal saya akhirat ini yang Allah kasih gitu kan. Seperti apa? Ya, maka kita lihat, oh deh, udah cukup anak-anak ini, tabungan udah begini. Berarti ini titian saya. Ini yang kita supportkan ya untuk mengejar keutamaan akhirat kita. Ya, kita bisa supportkan ke dalam dulu, ke internal misalnya di keluarga, kemudian ke sekitaran kita. Ya, ada proyek apa yang mesti kita support yang mungkin bagi Allah ketika menitipkan kepada kita itu untuk menambah pahala kita. Ya, kan bisa lewat orang lain. Kenapa coba kok kenapa Anda yang kaya? Ya, kenapa bukan orang lain saja? Mudah bagi Allah menitipkan pada orang lain. Ya, ketika Allah sayang kepada Anda, Allah akan titipkan kelebihan. Dah, cara membacanya dengan iman, kelebihan itu adalah bekal akhirat kita. Jadi ada yang pakai ilmu, ya kan? Ada yang pakai tenaga, gitu kan? Saya yang pakai ilmu, dia banyak mengajar, terus dia banyak memberikan tausiah kebaikan, banyak share ilmu-ilmu dan sebagainya. Ada yang pakai tenaga misalnya, teman-teman sekalian, mohon maaf, ada yang dia nggak ngajar, kan? Tapi dia Masya Allah, dia bisa maksimalkan tenaganya untuk azan di masjid, kan? Terus support dalam kebaikan dengan tenaganya, nyiapkan majlis ta'lim dan seterusnya. Dan rezekinya diberikan, tapi cukup di situ. Ada yang dengan harta. Dengan harta. Dan ini miniaturnya di kehidupan Nabi SAW itu sangat komplit. Ada semua. Yang pakai tenaga Bilal bin Rabah misalnya. Yang pakai ilmu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Abu Hurairah dan sebagainya. Dan yang pakai harta seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, termasuk Abbas radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Nah, jadi mereka ketika mendapatkan itu semua itu disupportkan kepada kepentingan dakwah Nabi SAW. Itu cara pandangnya. Nah, beliau melihat masa semua anaknya harus jadi pebisnis itu kan? Harus ada beberapa yang berkhidmat tapi kepentingan yang lebih luas. Sehingga ada satu keragaman di dalam rumah itu yang pintu-pintu surga memanggil semua ikut gitu. Ya, makanya visi beliau tinggi. Bapaknya boleh sibuk tapi anaknya juga harus menjadi bagian dari murid langsung Nabi SAW yang menyampaikan risalah keilmuan. Maka diinvestasikanlah anaknya bernama Abdullah ya, itu untuk fokus di bidang ilmu. Ya, karena itu bapaknya nanti setiap ada peristiwa-peristiwa yang sangat menarik. Ketika bapaknya waktu senggang misalnya ikut majlis Nabi, ya sama dengan kita sekarang. Ya, misalnya Anda sekarang ikut live begini mengaji atau di waktu-waktu senggang datang ke majlis ilmu di satu offline gitu kan. Ya, itu kebiasaan dulu. Nah, nanti dari kebiasaan itu ketika beliau sibuk anaknya mulai tumbuh gitu kan. Dari mulai kecil di ini sering dibawa, kadang-kadang dititipkan ke majlis Nabi, beliaunya bergerak kemana. Nah, itu tumbuh kecintaan. Anak itu kan di mana ditempatkan, di situ rasa cintanya muncul. Maka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di hadis yang aku suka, dia bersama Kak Amil itu saya praktikkan cara menyusun saf. Itu kan masih belia. Ya masih belum balik saking cintanya dengan Nabi pengen ikutan numpang di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, khalatuhu itu bibi dari ibunya gitu kan. Kemudian di situ beliau numpang pengen tahu kebiasaan Nabi malamnya bagaimana bangun sampai muncul riwayat saf sejajar dengan hadis salat tarawih atau qiyam lail itu dengan dua-dua itu di ujungnya satu. Itu kan Ibnu Abbas. Ya, sampai di madrasah Nabi SAW dalam kegiatan aktivitasnya satu kesempatan dalam riwayat disebutkan pernah didoakan oleh Nabi yang doanya populer sampai dengan kini untuk meminta kebaikan dalam belajar. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kan? Pemahaman yang kuat dalam agama, dan berikan kemampuan untuk bisa menafsirkan isi Al-Qur'an, memahami yang sulit-sulit, sehingga beliau disebut dengan turjumanul Qur'an, terjemahnya Al-Qur'an, pemakna Al-Qur'an sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ayahnya konon dikisahkan begitu Nabi SAW itu wafat dalam kegiatan hariannya itu, ya itu dilacak Abbas itu punya koleksi 200 hadis. Ya, anaknya Abdullah itu punya koleksi 2000 hadis. Dan dalam keadaan yang masih belia, ada yang menyebutkan 13, 14, atau 15 tahunan. Jadi sepeninggal Nabi SAW itu wafat, Nabi SAW beliau masih berusia sangat belia. Ini masih sahabat junior. Nah, tadi saya katakan beberapa namanya Abdullah semua. Ya, ada anaknya Umar, Umar bin Khattab, Abdullah juga, Abdullah bin Umar. Ada anaknya Amr ibn Al-As, ya Abdullah juga, Abdullah ibn Amr bin Al-As. Itu tiga-tiganya punya keunikan. Ya, punya keunikan. Nanti kita akan temukan teman-teman sekalian. Yang satu jadi ahli Quran, satu jadi ahli hadis, satu jadi ahli fiqih nanti. Dan itu sangat menarik. Maka nanti ada yang dari kecil baru usia 9 tahun udah minta nikah saking pahamnya fikih munakat dan sebagainya. Nanti lain waktulah kalau kita ngaji di ilmu hadis, kita belajar tentang rawi, ya kita nanti bisa bahas beberapa hal-hal yang sangat inspiratif sifatnya. Nah, dari 2000 hadis ini teman-teman sekalian, ini satu yang sampai kepada kita yang dicuplik oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan setiap menyebutkan, ini faedahnya, ini yang saya ingin sampaikan. Setiap menyebutkan hadis dari hasil investasi orang tua terhadap anak-anaknya, itu doanya pun radhiyallahu taala itu langsung diikutkan orang tuanya. Ya, biasanya kan anak Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya kan? Nah, ini tidak. Ketika ada anak terlibat di situ, Ibnu Abbas, ya, bahkan Abdullahnya namanya aslinya dibuang, diikutkan ke nasabnya. Ibnnya, binnya, laki-laki, anak laki-laki. Jadi terkenalnya kan Abdullah kan nama aslinya, ya kan? Abdullah. Anak laki-lakinya Abbas Ibnu. Ya, Ibnun asalnya. Kalau perempuan Ibnatun. Kalau laki-laki ibnun disingkat jadi bin, perempuan ibnatun jadi bintun. Ini kalau binti, anak perempuan, ibni, anak laki-laki. Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Ya kan? Alaihimussalam. Nah, sedangkan di sini, Ibnu Abbas, anak laki-lakinya Abbas. Jadi ketika ada rawi meriwayatkan, dan dia anak seorang bapak yang punya investasi, maka disebutkanlah kemudian bapaknya sebagai penghargaan kepada ayahandanya, dan anaknya diikutkan di sini. Ya, ini yang dalam bahasa Al-Qur'an nahnu narzuquhum wa iyyakum, atau dalam satu ayat yang lain nahnu narzuquhum wa iyyahum. Jadi ada rezeki yang Allah berikan lewat anak kepada orang tua, ada dari orang tua kepada anak. Ini gabungan keduanya. Jadi enggak ada yang sia-sia bapak investasi kepada anak, anak memberikan yang terbaik. Sekarang saya tanya anak Anda, ya, atau anak saya, anak kita, harus ada pertanyaan pada diri kita. Apa yang dia bisa berikan dari hasil kerja keras kita? Jadi kan kita kepada anak ini untuk balik kepada kita semua, kan? Hasil Anda itu apa hasilnya? Ya, nanti hasilnya ada yang berupa akhlak, ya, perlakuan kepada orang tua seperti apa, bisa enggak menyayangi. Jangan-jangan orang tua, ya banyak kisah sekarang na'udzubillah min dzalik kan terjadi, orang tua disakiti, ada yang diberi apa, ya mohon maaf lah, dibantarkan ke panti jompo dan sebagainya, ada yang bahkan berbuat zalim, waliyadzubillah, kan. Nah, itu kan perbuatan itu harus dicek ke orang tua dulu, itu apa yang diberikan pada anak dari kecilnya, disekolahkan di mana, didik seperti apa dan sebagainya. Dan puncaknya adalah apa yang kita bisa hasilkan dari pendidikan anak itu yang Allah titipkan kepada kita untuk akhirat kita. Nah, ini satu hadis dibacakan dari 2000 hadis. Setiap hadis ini dibahas, Allahu Akbar, berapa pahala dihasilkan. Ya, ini pasti dibahas setiap Ramadan. Setiap Ramadan. Sekarang berapa juta, berapa miliar umat Islam di muka bumi ini membahas ini. 1 miliar aja bahas, berarti 1 miliar pahala mengalir pada Ibnu Abbas, pada bapaknya Abbas. Ini dari satu hadis kali 2000. Allahu Akbar, sampai dengan kehidupan berakhir, tetap ada ini yang disebut jariah. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, idza mata al-insanu aw idza mata al-'abdu inqata'a sayru 'amali illa min thalath. Ya, shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, waladin salihin yad'u lahu. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau kemudian anak soleh yang doanya mengalir dalam kebaikan. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wafat dalam usia 68 tahun, ya, sebagai mufti yang sangat luar biasa. Qala, beliau menyampaikan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas, orang yang paling bagus ya kualitas hidupnya. Ajwad itu juga di sini bisa diartikan ada ketawaduan, kelembutan, kerendah hatian. Pokoknya kualitas hidup yang bagus lah. Jadi semua aspek kebaikan itu berkumpul di situ sehingga menunjukkan kualitas insan yang paripurna. Saya pengen pegawai yang SDM-nya paling bagus. Nah, itu ajwa dan nas, kan? Ajwa dal amilin, kan? Ajwadal muwadzafin, pegawai yang paling bagus lah kualitasnya. Di sini disebutkan dari semua manusia yang pernah hidup di muka bumi, nah itu Nabi disebut dengan ajwadan nas. Ya pantas lah, Allah sudah jamin kok di Al-Quran. Ya kan? Masih ingat di Quran surah 33 itu, di ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya kan? Dan kami telah tetapkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam pribadi kehidupannya itu ya sujud teladan yang terbaik, dan persaksiannya disaksikan oleh orang-orang yang hadir di sekitaran beliau. Ya, maka di sini dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang kualitasnya paling bagus di antara manusia dalam menyampaikan setiap kebaikan. Khair itu udahlah, kalau sudah disebutkan ajwadan nas bil khair, maka semua puncak kebaikan ada di beliau. Ya. Kemudian, nah, dari setiap yang baik itu, kan di Ramadan kita diminta mengerjakan kebaikan, amal soleh gitu kan. Nah sekarang dari sekian kebaikan itu yang melekat pada Nabi, dari senyumnya, katanya, perilakunya, sedekahnya, apanya, semua yang terbaik, yang paling top ya, TOP BGT-nya ada di Nabi lah. Ya, yang paling mulianya ada di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang di sini saat Ramadan bagaimana penampakan dari kebaikannya itu? Mari kita lihat. Kemudian wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, masya Allah, gitu kan? Wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kalau saya sih apa menurut mungkin ini ada sedikit harakat ya. Bisa menggunakan rafa, bisa menggunakan rafa. Kalau kita mau kembalikan ke Nabi wakana ajwada, kalau kita mau katakan ke kepribadian, maka jadinya ajwadu di sini. Baik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus kualitasnya di antara manusia bil khair dalam setiap kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan adapun yang terbaik, yang muncul kualitas terbaik itu ya pada saat Ramadan tiba. Tadi saya katakan di awal kan kegiatan Nabi itu banyak yang baik-baiknya. Nah, ketika Ramadan yang paling tinggi kualitasnya apa? Yang paling bagus itu kan seperti apa? Baik, mari kita lihat. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wah, yaitu saat Jibril datang mengunjungi beliau. Jadi setiap Ramadan itu Jibril datang gitu kan mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rutin setiap Ramadan. Nah, sekarang kita akan lihat. Ini yang akan kita ambil pelajarannya teman-teman sekalian, apa yang Nabi lakukan saat dikunjungi Jibril alaihissalam. Ya, saat berinteraksi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana Jibril alaihissalam, adapun malaikat Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan, yaitu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Masyaallah, setiap malam datang, setiap malam Ramadan. Wah, ini yang paling luar biasa nih. Ya, kan dalam setiap kesempatan di luar Ramadan ada wahyu baru nyampaikan kan, turun, datang, turun kan dalam berbagai cara ragam ya. Dan Ramadan ini spesial sekali. Jadi tiap malam malaikat datang, malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu keadaan Nabi, sikap Nabi, sifat Nabi itu beda sekali. Saat waktu-waktu itu kualitasnya lebih bagus, lebih bertambah kan. Apa yang dilakukan pada saat itu? Kemudian hatta yansalikha ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Ah, ini dia. Ya. Sampai teman-teman sekalian datang malaikat Jibril tiap malam, dan kegiatan yang berlangsung pada masa itu singkatnya adalah ya kan ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Nabi menyampaikan bacaan Al-Qur'an. Tiap malam Ramadan tuh, malam Ramadan. Masya Allah. Kan? Fa'idha laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi minar nihi al-mursalati. Allahu Akbar. Ya, jadi kegiatan spesifik yang disampaikan ya saat Ramadan itu pertama yang terkait dengan Al-Qur'an. Saya ulang, yang terkait dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ini rahasia besar teman-teman sekalian. Saya ulangi, ini rahasia yang sangat besar. Jadi, ada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Ramadan, nanti hadis-hadis lain juga banyak. Nabi banyak bersedekah, banyak berbuat baik dan sebagainya. Tapi di sini ingin menunjukkan ajwad yang kualitasnya paling tinggi. Apa kualitas paling tinggi itu? Ternyata Nabi memanfaatkan ibadah di malam Ramadan. Ibadah di malam Ramadan. Baik, jadi kita bisa kasih catatan ya. Biasanya kan orang kalau siang udah puasa, udah apa, malamnya habis tarawih kan udah pengen istirahat, capek kan dan sebagainya gitu kan. Nah, terus sampai malam, sampai sahur lah bangun gitu. Ternyata itu malam-malam itu ada waktu-waktu, ada ruang-ruang yang cukup menarik yang kalau kita bisa beramal memanfaatkan itu, ya seperti Nabi melakukannya, ada banyak keberkahan kita dapatkan. Ada banyak keberkahan. Apa diantaranya justru Nabi meningkatkan kualitas amalnya itu di malam Ramadan, terkhusus ketika malaikat Jibril mengunjungi beliau ya setiap malam. Ya, datang, kan? Datang, dan Nabi menyampaikan bacaan Qur'annya. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang sampai kepada kita Al-Qur'an itu tidak pernah mengalami perubahan. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan rekayasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman yang diberikan oleh Allah lewat malaikat sampaikan kepada Nabi, dan Nabi dimintakan untuk membacakan kembali kemudian dalam setiap fase Ramadan untuk menunjukkan kebenaran risalah Islam. Ya, sekaligus menunjukkan kepada kita tidak ada yang salah sedikit pun dari Al-Qur'an. Yang kita bisa ambil pesannya adalah di sini satu, ya. Satu adalah terkait dengan interaksi dengan Al-Qur'an. Saya pernah sampaikan sejak masa tarhib Ramadan. Ramadan itu bulan Al-Quran. Ya, bahkan kemuliaan Ramadan didapatkan dari keberkahan turunnya Al-Quran. Dari keberkahan turunnya Al-Quran. Maka ketika Al-Quran turun ya di satu bulan, bulannya Ramadan, maka bulan itu menjadi mubarak. Bulan yang pernah diberkahi. yang bawa Quran itu malaikat Jibril, maka naik status jadi Sayyidul Malaika wal Mursalin, Ruhul Amin. Kan? Kemudian disampaikan di harinya Jumat di Sayyidul Ayyam, malamnya di malam Al-Qadar. Itu Masya Allah, semuanya mulia. Turun di Mekah, Makkah Mukarramah. Turun di Yathrib, jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, turunnya lewat Nabi Muhammad SAW, jadi Nabi yang paling mulia. Khatamil Anbiya wal Mursalin, Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Pemimpin para Nabi, pemimpin para Rasul, semua mulia. Karena itu Ramadan, banyak ulama menyebutkan bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Karena itulah kualitas tertinggi yang Nabi sampaikan saat Ramadan. Di antara sekian amalannya adalah interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Jadi pertanyaannya sampai dengan hari ke-12 ini, teman-teman sekalian, kita ambil kaidah umumnya dulu. Ya, dari 12 hari ini berapa banyak kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah bacaannya kah, gitu kan? Ya, coba dilihat bacaannya kah, bagaimana. Jadi kalau ngambil rumus Nabi kan setiap malam nyampaikan. Kalau setiap malam berarti ada 30 malam, berarti 30 kali nyampaikan kan? Makanya ulama sering membagi, ya, udah sehari satu juz misalnya kan, diukur sampai dengan ke malam harinya. Kalau mau kita bagi, ya kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, satu juz dibagi kepada 5 bagian. Nanti isyanya, ya, setelah salat isya, tarawih kita baca sebentar untuk menutup setiap malamnya. Jadi satu hari satu juz. Sehari satu juz, begitu selesai 30 malamnya 30 juz atau 30 harinya 30 juz. Jadi kaidah pertama di sini adalah amal yang istimewa saat Ramadan, teman-teman sekalian, yang amalan itu sekaligus diberkahi oleh Allah melalui turunnya malaikat. Jadi kalau kita misalnya lihat kebiasaan malaikat di bulan Ramadan, bahkan ayat-ayat spesifik yang turun, bahkan nanti ada satu malam semua malaikat turun, itu hanya Ramadan. Hanya Ramadan. Jadi kalau di hari-hari biasa itu menunggu ke waktu sahar. Di waktu sahar itu nanti banyak malaikat, ya, mengaminkan doa, karena Allah di situ mengijabah doa-doa. Waktu sahar itu waktu menjelang ke fajar, yang sekarang kita sahur itu, waktunya namanya sahar. Tapi Ramadan tidak, tiap malam. Tiap malam, bahkan siang malaikat menyertai kita, ya, untuk memohonkan ampunan kepada Allah, ya, supaya kalau kita puasa dengan benar, ya, itu disertai. Malam itu lebih spesial, malam Ramadan, spesial. Banyak malaikat yang turun memberikan keberkahan-keberkahan, khususnya di malam Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi, ya, jadi mereka turun di setiap malam Al-Qadar itu semua malaikat sampai sunyi senyap keadaan di alam semesta ini, sampai Ibnu Katsir rahimahullah itu memberikan gambaran kepada kita saking senyapnya, menunjukkan ketenangan ya dalam lingkungan sekitaran, sehingga tanda Al-Qadar diantaranya disebutkan oleh para ulama, tenang suasananya, gitu kan, nggak terlalu berisi, kemudian alamnya tenang, teduh, besoknya matahari nggak terlalu panas, ya nggak terlampau juga redup ini, jadi ideal keadaannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertama adalah kita evaluasi sampai dengan hari ini bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Coba sudah baca berapa juz, ya kan? Sudah berapa baca, berapa banyak? Sudah belajar belum mengevaluasi bacaan-bacaan kita, pemahamannya bagaimana? Bahkan ada yang menghafal. Makanya kita coba ambil ini menjadi tagline kita yang terbesar dalam Ramadan ini. Ya, Indonesia indah dengan bermurajaah, mengaji kembali. Alhamdulillah ini ada 3 program yang utama. Ngaji secara umum, kemudian mendalami, ya mendalami ini kita praktikkan lewat kajian-kajian, ya. Kemudian yang ketiga hafalan nih, Masya Allah, ya, saya berbahagia sekali teman-teman di keluarga besar Estewaha nih, saya dapat laporan cukup bagus perkembangannya. Manfaatkan Ramadan, ya, manfaatkan untuk menghafal. Nanti kita berjumpa Insya Allah dengan teman-teman keluarga Estewaha, ya, untuk mengecek nih rutinitas Ramadan kita. Dan saya cukup bahagia sekali ketika dilaporkan oleh admin untuk program yang karantina hafalan. Jadi ada dari sekian, ada sekitar 10.000 lebih lah keluarga itu yang lolos kualifikasi untuk karantina virtual. Biasanya kalau kita situasi normal itu langsung di tempat kita, nanti ada spotnya di beberapa tempat, dibimbing oleh musyrif. Ini karena situasi pandemi kita lewat virtual, tapi dengan sistem yang sama, dengan ketat yang sama. Itu ada sekitar 200 orang yang lolos, ya, yang ikut. Saya lihat Masya Allah daftarnya, ada yang kemarin sudah, ya baru 8 hari itu saya lihat ada yang 11 juz, kan? Mungkin sekarang sudah lewat tuh, udah cukup bagus. Targetnya 30 hari 30 juz sesuai dengan kemampuan dan keterbukaan masing-masing. Kalau terbuka itu biasanya lebih cepat. Nah, ini kembali kepada kita teman-teman sekalian. Kalau Nabi membiasakan interaksi dengan Al-Quran, kita sudah sampai mana? Nah, dan ternyata Al-Quran ini begitu penting, ya teman-teman sekalian, itu keberkahan akan menyertai. Jadi sebetulnya inti dari ini adalah ketika Anda bisa memaksimalkan ibadah dengan Al-Quran dan meningkatkan kualitasnya, itu yang terbaik selama Ramadan, maka Al-Quran akan mendatangkan banyak keberkahan. Banyak keberkahan. Kalau nggak percaya silakan lah. Minimal pertama ketenangan kepada jiwa kita dulu. Terus ada dorongan untuk merubah kebiasaan kita. Karena orang dekat dengan Al-Quran itu pasti tanda pertamanya kalau benar dia baca aja, itu merubah perilaku jadi lebih baik. Itu keberkahannya. Ya, jadi dia lancar baca aja, malaikat satu ditugaskan kok. Namanya syafaratul kiramil bararah. Ya. Ya, walladzi yatata'tahu wa syaquna 'alaihi dan falahu ajran. Kemudian ada pun yang lancar, masyafaratil karamil bararah. Jadi orang yang lancar bacaannya, teman-teman sekalian, yang terbiasa baca, pengen baca, yang kayak tadi Nabi mempresentasikan, menyampaikan bacaannya kepada malaikat, kan? Terus dalam bahasa kita khataman, kan? Terus, nah itu orang yang lancar terbiasa baca, Allah kemudian berikan perlindungan lewat malaikat syafaratil karamil bararah, kiram yang mulia menjaga kemuliaan, bararah mengarahkan pada kebaikan. Makanya orang yang benar bacaannya saja, ahli Quran dari segi qiraah, itu akan terdorong berbuat baik. Ya, sabiqu bil khairati bi idznillah, kalau surah Fatir ayat 32 itu gitu. Sabiqu bil khairati bi idznillah, dia tergerak untuk berbuat baik. Itu keberkahannya. Ya, belum keberkahan pahalanya. Setiap hurufnya itu kan Masya Allah, kalau hari biasa 10 Ramadan boleh jadi dikalikan lebih banyak daripada itu. Jadi Al-Qur'an ini kenapa disebut amalan inti saat Ramadan selain amalan-amalan yang lainnya, dan ini ditingkatkan kualitasnya oleh Nabi karena banyak mendatangkan kayak narik magnet berbagai macam pahala, kebaikan, rahmat dan keberkahan. Jadi pahalanya udah berapa banyak? Ya kalau sholat kan sekali selesai 10 gitu kan. Kalau berjamaah 27, kalau datang ke masjidnya tambah 25 dengan yang lain-lainnya. Quran tuh setiap hurufnya. Ya, Anda baca Al-Fatihah aja saya tanya berapa huruf, bukan berapa ayat, berapa huruf. Al-Baqarah hantam berapa huruf, bukan berapa ayat, gitu kan. Berapa pahala didapatkan, dan rumus pahala itu kan menutup dosa. Jadi kalau pahala kita dosa berbuat satu nih, dapat pahala misalnya 10 kan nutup tuh, masih ada keuntungan 9. Dosa besar harus banyak lagi ini nutupnya nih, nggak mudah itu. Makanya ditaubatin dulu supaya lebih ringan ininya, jadi nutupnya lebih banyak. Dan amalan cerdas mengatakan setiap yang amalannya mungkin biasa tapi pahalanya banyak itu yang kita kumpulkan, dan Al-Quran mewakili itu, nggak pakai biaya, ini kan ya, kita baca dapat Masya Allah berkahnya banyak. Jadi ketika peluang itu tinggi maka tingkatkan kualitas usaha kita, ikhtiar kita tingkatkan lagi lebih dari sebelumnya. Maka ini yang diistilahkan dengan ajwad. Jadi begitu luar biasa dampaknya. Dan di sini disebutkan ketika Jibril itu datang ya alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ajwada bil khair minar rihil mursalah, maka kebaikannya semakin meningkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kelembutannya juga lebih dahsyat dibandingkan dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Kalau angin yang bertiup sepoi-sepoi kan enak ya, Anda naik bisa ke pohon tuh kan, ada anginnya teduh, enggak terasa kan, wah enak tuh, bluk aja jatuh. Kalau lagi gini kan AC itu kan. Kalau di masjid kan begitu, ke musola, kemana kadang-kadang kita datang AC-nya enak, terus terbawa tek. Nah itu rihil mursalah, jadi angin yang bertiup sepoi-sepoi enak. Karena saking enaknya, terasa nyaman. Kalau bayi digendong, gitu kan, terus gendongannya enak kan tidur tuh. Ya kan, ya saya punya baby, jadi begitu digendong, terasa tuh kalau dia merasa nyaman, tangan kita menyesuaikan, dia tidur. Nah itu artinya kan baik, kualitasnya bagus. Nah ini Nabi SAW setiap dikunjungi malaikat, setiap Ramadan, bertambah kebaikannya, dan kebaikan itu menyenangkan, baik bagi dirinya, apalagi juga bagi orang lain. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, teman-teman sekalian, ada 3 hal. Yang pertama, kita hidupkan Ramadan dengan amal-amal soleh, dan diantara amal yang utama, interaksi dengan Al-Quran. Ya kan? Ini yang paling penting, interaksi dengan Al-Quran. Cek ini hari ke-12. Ya, hati-hati. Kalau kita misalnya belum dapat semangat untuk Quran, berarti keberkahan belum dapat. Ya, ayo, semampu kita, belajar membacanya, maksimalkan, dan sebagainya. Kedua, hidupkan ibadah di malam hari. Ya, walaupun kita puasa siang hari dan sebagainya, hidupkan ibadah, walaupun mungkin kita petakan lah. Ya, setelah tarawih, baca Quran sebentar, istirahat misalnya, bangun lagi tengah malam atau menjelang sahur, setengah jam sebelum sahur, bisa. Sholat 2 rakaat kan, kita berdoa, istighfar, kan? Dan di situ bacaan Quran lebih utama. Ya, kalau mau berdoa, ambil doa-doa dari Quran misalnya kan, istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan seterusnya. Itu akan indah kepada jiwa kita. Akan lain gitu kan. Nah, kedua itu. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ada banyak keberkahan bisa didapatkan di bulan Ramadan, khususnya bersama Al-Quran ini, karena ada malaikat nanti yang akan menyertai. Termasuk hadisnya banyak yang sahih. Ya, di hadis muslim misalnya tentang tilawah, Anda ngaji aja begini, ngaji, membahas maknanya, tafsir walaupun cuma 1-2 ayat, itu malaikat menyertai. Wahaffathumul malaika, di hadisnya, malaikat berkeliling. Wadzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyanjung orang ini sampai selesai dia tilawahnya, apalagi di Ramadan. Jadi kalau Anda ingin dapat berkah, dapat pahala melimpah, dapat perubahan perilaku, dapat menjadi baik dan sebagainya, maka hadirkan Quran dalam kehidupan. Hadirkan Quran dalam kehidupan, dan lebih daripada itu bersikaplah baik. Karena Ramadan ini melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi bisa dilihat selama 12 hari ini, udah berhasil belum puasanya? Salah satu ukurannya adalah, selain dari ukuran ibadah, adalah berubahnya kita menjadi lebih baik. Dan biasanya perubahan ini menjadikan hal-hal karakter yang kurang baik terpancing keluar dulu untuk diperbaiki, sehingga kita menyadari, oh ini yang salah nih. Ya, segera evaluasi, segera perbaiki, dan sebagainya. Nah, ini pelajaran yang bisa kita dapatkan. Jadi ini salah satu rahasia bagaimana interaksi Nabi SAW dengan Malaikat Jibril. di malam Ramadan yang memberikan kesan kepada kita. Kalau malaikat Jibril turunnya kepada Nabi Muhammad, ya ada malaikat-malaikat lain yang di bawah juga pengawasan malaikat Jibril, karena beliau adalah Sayyidul Malaikat wal Mursalin yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya untuk mendampingi kehidupan manusia, ya. Baik, dan di Ramadan, wow, banyak bertebaran malaikat yang sifatnya gaib. Ya kalau ditampakkan pada Anda ya repot kita, ya kan? Begitu mau ngaji, bluk gitu sampingnya ada yang nempel. Buh, sayapnya besar. Siapa kamu? Malaikat maut, ya enggak jadi ngaji. Makanya tidak ditampakkan supaya kita merasa nyaman beraktivitas. Nanti satu saat kita akan melihat bagaimana malaikat berbaris bersaf-saf yang rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti disebutkan di penghujung surah An-Naba itu. Ah, teman-teman, ini yang bisa kita tampilkan di siang hari ini, edisi ke-12 di episode Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Insyaallah detail pelajaran ini juga akan masuk di Mira, Mahad Islam Rafiatul Akhyar. Ini masih ada kesempatan ya, sekarang tanggal 12 sampai tanggal 17 proses registrasi berlangsung. Tadi saya lihat udah 4.100 berapa tadi ya? 4.160-an, 4.167, berarti kalau kita ngambil 5.000, kisaran ada 800 sekian lagi. Ya, nanti udah sekitar 5.000-an kita akan berhentikan dulu supaya kita bisa rapikan dulu datanya, terregister, dan 17 Ramadan sudah fix ya. Jadi nanti kita akan siapkan belajar untuk waktu yang itikaf, dan pelajarannya akan diperdalam. Kisolat, hadis, dan sebagainya khusus untuk di Mira. Nah, tadi saya lihat di email masih ada yang tanya bagaimana caranya. Saya jelaskan kemarin. Bahkan ada di spesifik yang kita tampilkan ya dari kemarin malam kalau tidak salah. Anda cukup hanya untuk dapatkan paket belajarnya saja. Itu bukan buku paket biasa, itu paket belajar untuk di Mira nanti. Ya mungkin Anda infak di situ nggak banyak gitu kan, dapatkan buat Anda juga itu yang belajarnya. Nah, nanti untuk registrasinya gratis. Ya, begitu Anda nanti dapatkan paketnya, ya dari hasil itu paket itu nanti ada data yang masuk kan dari pembelian Anda, infak Anda ada terregister, kemudian register ini nanti akan masuk ke admin. Admin langsung mencatatkan, nanti kirim balik formulir kepada Anda. Ditunggu aja ya, nanti dalam rentang 2-3 hari akan ada formulir. Formulir ini nanti untuk registrasi ulang dan sekaligus klarifikasi lagi Anda mau jadi santri enggak, mau masuk enggak. Ini program resmi, formal, bukan program yang kumpul-kumpul grup atau apa, bukan. Ini program benar-benar belajar dan nanti melibatkan para masyayikh juga dari Timur Tengah untuk mengajar. Jadi enggak sembarangan gitu kan. Saya akan desain sampai pas Ramadan. Dan memang kami siapkan pesantren offline-nya juga. Namanya Mira sudah ada di Kemenkumham juga, sudah terdaftar alhamdulillah, dan kita sudah akan berjalan dengan proses. Nah, ini teman-teman sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti ada hal yang sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali di edisi Aku Suka sore nanti jam 5. Jadi silahkan nanti Anda lihat, di situ ada sesuatu yang sering kita kerjakan tiap hari, enggak nyadar ternyata itu kunci terjawabnya doa kita. Ada di situ kuncinya. Jadi pembahasan seputar fikih salat, sifat salat Nabi, dan di dalam bagian pembelajaran kita sore nanti itu ada sesuatu yang sangat penting yang menentukan apakah dosa kita diampuni salat-salat dan doa kita dijawab yang kita mohonkan. Insyaallah semoga disampaikan, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami bisa sampaikan. Semoga Allah merahmati kita, memberikan petunjuk pada kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tubna ilaika tawbatan nasuha wa barik lana ya Allah fi hadhihi al-ayyam ramadhaniyat. Wa taqabbal minna jami'a amalina as-salihah, siyamana wa ruqana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban-nar bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin sallallahu 'alaihi wa sallam Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.